وألهم الأصطفى الصالح النبي الخصوص ألمنا وحبيب محمد بن سن الحبشي الحبيب علي بن هوت الحبشي وأصولهم وفرعهم ومشيهم أن الله تعالى وعليكم فتوح العارفين فكينا إكم في الدين وأبنوا إكم التأويل نوينا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini jadi satu perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Ilah. Seperti biasa, saya baca dan saya terjemahkan dulu. Nanti setelah itu kita isi dengan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fa'alaika bita'limil jahilina. Maka wajib atas kamu, ini bukan wajib syariat ya, harus atas kamu semuanya, bita'limil jahilina, mengajar kepada orang-orang yang belum tahu. Wa tadzkiril ghafilina, memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai. Wa irsyadidz dzalina, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Wahdhar antada'a dzalika qailan, hati-hati jangan sampai kamu meninggalkan semuanya itu. Enggak mau memperingatkan orang lain, enggak mau nasihati orang lain, enggak mau ngasih tahu yang penting bagi orang lain, seraya kamu mengatakan innama yudzakiru mayya'malu biilmi. Yang mengingatkan orang lain itu yang sudah ngamalkan ilmunya. Wa ana lastu kadzalik, dan aku belum seperti itu. Wa inni lastu ahlan lil irsyad, dan aku bukanlah orang yang pantas untuk memberikan petunjuk. Li'annahu, karena sesungguhnya memberikan petunjuk, memberikan nasihat min akhlaqil akabir, adalah akhlaknya orang-orang yang mulia. Wa hadza kulluh talbisun minasyaiton. Hati-hati, yang model-model seperti ini adalah termasuk bentuk tipu dayanya setan. Fa inna ta'lima, karena ketika kamu menyampaikan ilmu, wa tadzkira, dan kamu memperingatkan orang lain, min jumlatil amali bil ilmi, itu termasuk kamu mengamalkan ilmu. Wal akabiru masoru akabira, sebenarnya orang-orang yang mulia itu enggak menjadi mulia illa, kecuali bi fadlillah, karena karunia Allah. Wal amali bi ta'atih, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Wa irsyadihim ibadallahi ila sabilillahi ta'ala, dan mereka memberikan petunjuk kepada para hamba Allah supaya kembali ke jalan Allah ta'ala. Wa idza lam takun ahlan falaysa laka tariqun ila husulil ahliyah illa fi'lul khair. Kalau memang kamu belum mampu, belum pantas, maka enggak ada jalan lagi kecuali kamu berbuat yang baik, wa du'a'u ilaih, kemudian kamu mengajak manusia ke jalan Allah. Wa innamasyu'mu fid da'wa wa du'a'i ila ghairil haq. Hanya saja yang dinamakan satu kesialan atau satu kegagalan ketika orang itu ngaku-ngaku dan orang itu mengajak manusia ke selain jalan yang hak. Ini paragraf yang pertama ini. Itu mengatakan fa'alaika. Ini kalau dalam bahasa Arab tiba-tiba ada fa'alaika, itu berarti ada satu fi'il yang dikira-kirakan. Ada satu kata kerja yang dikira-kirakan. Tiba-tiba maka atas kamu. Maksudnya apa atas kamu? Maksudnya walzam alaika, wajib atas kamu. Kewajib atas kita semuanya untuk ngasih tahu orang yang enggak tahu. Yang belum tahu ya diajari sampai tahu. Kemudian wadat kiril ghafilin, yang lalai mungkin tahu sholat itu wajib tapi lupa, enggak ngerjakan sholat. Lalai, lalai itu bukan lupa ya, tapi sengaja. Lupa kalau enggak sholat ini akibatnya besar. Diingatkan, tazkir. Wa irsyadid dhalin, atau ngasih petunjuk pada orang-orang yang tersesat jalannya. Ada orang yang jalannya enggak benar, kasih petunjuk kemana caranya supaya jalannya benar. Ini termasuk perbuatan yang mulia, bahkan wajib. Kita lihat orang sholatnya enggak benar, ya wajib ngasih tahu. Kita lihat orang sholatnya kok banyak salahnya, ya wajib benerkan. Kita lihat orang kok banyak maksiatnya, ingatkan tapi secara halus ya. Ingatkan secara halus gimana caranya supaya enggak maksiat. Tahulah bahwasanya dalam mengajak itu ada caranya. Kadang mengajak tanpa harus mengajak. Kadang nyuruh orang ninggalkan tanpa harus memerintah. Contoh, saya punya teman. Jadi pernah waktu kuliah itu saya punya teman di kampus. Hampir-hampir gak pernah sholat. Terus cara ngajak gimana? Kalau saya ceritakan, kamu ngajak, kamu sholat. Kalau gak sholat kamu masuk neraka. Ya tidak nih mungkin saya ngomong. Karena lo lagi wayuk malah neraka-neraka kayak gimana. Lo cara seperti itu ya gak bisa. Waktu itu yang saya lakukan, saya belum ya waktu belum begitu ngerti agama waktu masih zaman kuliah dulu. Masih zaman-zaman jahiliyah itu mungkin. Itu yang saya lakukan cuma ya wis ngelakoni sholat. Dari kecil selalu sudah sholat. Itu waktu itu ketika selesai waktunya istirahat, saya ngajak semua yang lagi sholat jamaah. Akhirnya mau tidak mau yang tidak sholat kan ketok. Ini orang sholat dewi kan kelihatan nanti. Mau tidak mau ikut. Saya beberapa bulan kemudian, kalau saya belum ngejak sholat, dia duluan yang ngejak sholat. Alhamdulillah. Jadi ngejak itu tidak harus dengan bahasa ngajak, ayo kamu jangan tidak sholat. Jangan. Tapi ngajak secara halus. Terutama yang masih kuliah ini biasanya kan banyak temannya. Kadang-kadang yang sok lalai, sok lupa, tidak mengerjakan sholat. Nah, jadi wajib kita tuh kalau ketika lihat orang tidak benar atau orang lupa, harus ada gimana caranya usaha untuk mengingatkan. Dan kita mungkin bisa ngambil satu, inilah satu renungan mungkin. Masyarakat kecamatan di tempat kita tinggal. Saya tinggal di kecamatan Pasar Kliwon. Masjid banyak, muslim banyak. Yang sholat lima waktu sudah saya survei. Kalau saya ngisi pengajian-pengajian, 50%-nya ada enggak? Semuanya kompak jawab enggak ada. Yang sholatnya pas Jumatan rok banyak. Mungkin jenengan juga perlu lihat keadaan kondisi kecamatan tempat daerah jenengan tinggal. Yang sholat lima waktu itu ada berapa persennya? Nah, kalau enggak sampai 50%, ya kebangetan. Gimana caranya kita tuh ada usaha jadikan orang yang belum sholat itu supaya sholat. Jadikan orang yang belum ibadah supaya dia mau ibadah kepada Allah. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan itu semuanya. Gak mau ngajar dah. Gak mau nasihati dah. Gak mau ngingetkan. Kenapa? Karena beralasan begini. Yang ngingetkan orang lain itu ya orang hebat. Ya harus ustad. Lah saya ini siapa? Belum ngamalkan ilmu kok mau ngingetkan orang lain. Saya tak ngurusi diri saya sendiri. Gak usah ngurusi orang lain. Itu ucapan-ucapan yang seperti itu. Dikatakan di sini talbisun minasyaitan. Itu adalah bentuk tipu dayanya setan. Bentuk tipu dayanya setan. Jadi berbagai macam tipu daya dari setan yang harus kita ketahui. Ya, tadi ketika baca talbisun minasyaitan ini, iseng-iseng cari kitab ada di laptop. Lalu saya baca ada satu kitab tulisan Ibnul Jauzi, judulnya Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Enggak sempat saya baca semuanya, tapi bab-babnya itu sebenarnya sedikit-sedikit luar biasa. Jadi sama beliau itu ditulis bagaimana tipu daya iblis sama orang yang senang filsafat. Bagaimana tipu daya iblis sama orang yang rajin ibadah. Bagaimana tipu daya iblis sama ulama. Bagaimana tipu daya iblis sama orang awam. Bagaimana tipu daya iblis sama orang yang enggak tahu. Itu ditulis di situ semuanya. Sama orang yang begitu, ditulis semuanya. Setiap masing-masing profesi atau masing-masing golongan itu ada tipu dayanya sendiri-sendiri. Lihat-lihat ulamanya ini hebat benar. Itu diuraikan semuanya, diterangkan dengan detail semuanya. Enggak saya hatamkan. Saya hatamkan dan sekarang masih enggak ngajar, masih baca berarti di sana. Tebel banget soalnya kitabnya itu, halamannya banyak. Jadi kalau kita lihat subhanallah, iblis itu bagaimana usahanya supaya kita jadi orang yang tidak benar. Bentuk tipu daya iblis macam-macam. Di antaranya untuk orang yang belum paham ilmu agama, tipu dayanya begini. Umpamanya, ini ucapannya begini. Kamu enggak usah ngaji. Kalau kamu datang majelis taklim, kalau kamu datang pengajian, nanti kamu tahu yang harus kamu lakukan. Sekarang kan enggak tahu, enak. Sholat ya tinggal sholat, wudhu ya tinggal wudhu, puasa ya tinggal puasa. Kalau kamu tahu macam-macam, repot, lebih baik enggak usah tahu. Padahal tahu hukumnya apa? Wajib. Lah, karena tipu daya ini akhirnya banyak orang yang meninggalkan yang wajib. Kenapa? Diajari supaya enggak usah ngaji. Dibisiki atau dikasih tipu daya supaya enggak usah belajar. Enggak usah menuntut ilmu. Bahaya. Juga bentuk tipu daya yang lainnya. Ini bentuk tipu daya untuk orang yang rajin ibadah. Untuk orang yang rajin ibadah, tipu daya macam-macam. Di antaranya apa? Suruh di dalam hatinya itu ada perasaan sombong, ujub. Kalau orang itu ahli ibadah, begitu dalam hati ada perasaan ujub, langsung ibadahnya rontok, gugur semuanya. Wal'iyadu billah min. Ada lagi tipu dayanya untuk ulama. Ulama itu punya penyakit. Penyakitnya ulama ini, kalau punya santri-santrinya ngaji di tempatnya dia, santrinya enggak boleh ngaji di tempat ulama yang lainnya. Nanti tipu daya macam-macam dah. Ulama sendiri, pedagang sendiri, macam-macam. Dan ini diantaranya tipu daya untuk orang yang punya ilmu, diantaranya tadi, diusahakan jangan sampai menyampaikan ilmunya atau menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena ketika orang itu menyampaikan ilmunya, maka semakin banyak yang kembali ke jalan Allah. Lah iblis tidak senang yang model begitu. Tidak senang yang model begitu. Ini mumpung ingat satu cerita ini. Ada satu cerita. Ada orang puasa sunnah. Puasa sunnah selama sekian puluh tahun. Akhirnya 10 tahun. Puasa sunnah selama 10 tahun. Hebatnya dia puasa sunnah selama 10 tahun, istrinya aja enggak tahu. Jadi yang tahu dia puasa sunnah hanyalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang kan enggak butuh puasa sunnah, langsung dilemes-lemeskan. Kenapa? Anu, puasa. Sak kantor ngerti semuanya. Sak kampus ngerti semuanya. Sak sekolahan ngerti semuanya. Ini usaha puasa sunnah selama 10 tahun enggak ada yang tahu kecuali Allah. Iblis lihat begitu enggak senang. Kenapa? Lah ini orang kalau puasa enggak ada yang tahu, cara ngerusaknya gimana ini? Orang hebat berarti. Puasa sunnah selama 10 tahun, istrinya aja enggak tahu. Kan pahalanya berlipat ganda, sudah pahalanya luar biasa, plus lagi dapat keutamaan karena orang ini ikhlas. Iblis enggak senang, akhirnya iblis nyamar jadi manusia. Bagaimana malaikat bisa menyerupakan diri jadi manusia, iblis pun juga bisa menyerupakan diri menjadi manusia. Menyerupakan diri jadi manusia, jadi peminta-minta. Nah, peminta-minta ini, iblis yang jadi peminta-minta ini, ngikuti orang ini dari rumahnya sampai ke masjid. Ayo tolong kasih saya lapar, saya haus, saya sudah berapa hari enggak makan, ini terus ngomong gitu. Sebentar nanti uangnya di rumah. Terus ngomong gitu sampai diikuti terus sampai di depan masjid. Saya lapar, ngomong gitu terus. Terakhir orang ini emosi, saya sudah puasa 10 tahun, tetap bisa kuat. Maksud kamu baru lapar sebentar aja enggak kuat. Langsung ditinggal sama iblisnya. Selesai, kenapa? Sudah ngomong. Pahalanya nilainya sudah kurang. Kurang ajar apa enggak ini? Ada enggak yang lebih kurang ajar daripada ini? Terus sudah aman tuh nilainya, derajatnya tinggi, ikhlasnya luar biasa, gara-gara digoda sama iblis, akhirnya nilai ikhlasnya jadi kurang. Nah itu termasuk tipu daya setan. Di antaranya juga tipu daya setan. Orang itu kalau baru mau taat, baru mau berbuat taat, mama kita baru niat, wah mulai besok pengen sholat duha istiqomah. Sama setan dibisiki, sholat duha jangan 2 rakaat, 8. Tujuannya apa? Biar berat. Sekali, oh 8 ya, 8 abdul, yuk disemangati 8. Coba pertama kali 8. Oh ya 8. Besoknya mulai 8. Besoknya lagi belas, tidak pernah sholat duha, kapok. Nama kabotan. Kalau ada orang mau sholat witir, langsung bisik, 11. Levelmu 11. Cuma 3 kurang, 11. Nah, akhirnya orangnya nyoba 11. Nah, hari pertama 11, hari kedua 11. Hari ketiga, kapok witir sak bablase. Sebulan tidak sholat witir akhirnya. Kenapa? Karena tipu dayanya iblis, tipu dayanya setan. Nah, itu begitu juga manusia itu sering mengalami atau mendapatkan tipu dayanya setan, khususnya ketika mau menyampaikan yang hak. Dibilangi dulu, jangan, yang boleh nyampaikan itu orang yang sudah ngamalkan ilmunya, kamu belum ngamalkan ilmunya nanti gimana, kamu bukan orang yang pantas menasehati. Akhirnya banyak orang yang karena alasan itu akhirnya tidak jadi menyampaikan yang hak. Mungkin di sekitar kita banyak orang yang mau ke masjid aja pekewo. Ada tak? Lama tidak ke masjid, mau sholat di masjid pekewo. Lama tidak pengajian, mau pengajian sungkan. Kan ada yang model begitu. Nah itu semuanya termasuk tipu daya setan. Itu bukan malu namanya. Katakan malu itu al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Yang namanya sifat malu itu enggak muncul kecuali dalam urusan kebaikan. Jadi kalau kita mau maksiat malu, namanya malu, haya. Karena al-haya malu itu sebagian daripada iman. Itu kalau orang mau berbuat maksiat, malu. Orang mau enggak sholat di masjid, malu. Masuk badannya sehat enggak ke masjid. Itu benar-benar malu. Tapi kalau mau datang pengajian, malu. Namanya bukan malu, tapi pengecut. Namanya penakut. Kenapa? Sifat takut yang menghalangi seseorang untuk menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini gitu, dia ada mendapatkan bisikan dari setan, jangan kamu menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena yang hak itu adalah bukan bidangmu. Kamu bukan bidangnya, kamu bukan ustaz, enggak usah pura-pura ceramah, enggak usah nasihati orang lain. Nah, di sini diterangkan. Ketahuilah bahwasanya kita nyampaikan ilmu termasuk mengamalkan ilmu. Termasuk mengamalkan ilmu. Jadi tidak bisa belum mengamalkan ilmu kok sudah ngajarkan, keliru. Loh, ngajarkannya kita itu termasuk mengamalkan ilmu. Kita tahu sunah-sunah sholat. Kita tahu sunah sholat mungkin apal sampai 30 sunah. Belum bisa ngamalkan, tapi kita ngajarkan. Jangan terus belum bisa ngamalkan kok sudah ngajarkan. Enggak begitu. Loh, kita ngajarkan itu termasuk mengamalkan ilmu. Coba setiap orang yang mau menyampaikan ilmu harus ngamalkan dulu. Enggak mungkin ada pengajian. Kenapa? Karena susah untuk mengamalkan semua ilmunya. Lah, bentuknya kita menyampaikan ilmu ini adalah salah satu usaha kita mengamalkan ilmu. Sambil usaha juga mengamalkan ilmu dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya kita sampaikan ilmunya, ya juga kita amalkan ilmunya. Kenapa? Orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, orang-orang yang derajatnya tinggi, itu gak punya makom yang tinggi, gak punya derajatnya yang tinggi, kecuali dapat karunia Allah, dan dia sudah mengamalkan ilmunya. Kemudian dia juga menasehati orang lain supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menasehati, sudah mengamalkan ilmunya, sudah mengajarkan ilmunya, baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita, loh saya enggak pantas kok, lah enggak ada jalan lain kecuali ayo kita memperbanyak berbuat amal soleh, kemudian ngajak manusia juga beramal soleh, beramal soleh, ngajak manusia juga berbuat kebaikan. Itu usahanya. Terus yang enggak boleh, Pak, yang enggak boleh itu kalau ngaku-ngaku. Baru tahu ilmunya sedikit tapi sudah ngaku-ngaku jadi ulama besar, ini enggak boleh. Baru belajar mungkin alif ba ta tapi sudah berfatwa urusan qiraah Quran, yo jangan. Baru belajar syaratnya wudu kok berfatwa urusan jual beli, ya jangan, bukan bidangnya. Yang enggak boleh itu kalau seperti itu. Kita itu katakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku, kata Nabi, sekalipun satu ayat. Maksudnya apa? Kalau kamu taunya ayat sholat, yang kamu sampaikan ayatnya sholat, jangan ayatnya puasa. Kenapa? Bukan bidangnya. Kalau sudah tahu baru kita sampaikan. Lah itu adalah kewajiban untuk kita semuanya. Yang namanya ngajar itu mulia. Yang namanya memberikan ilmu itu adalah sesuatu hal yang mulia. Dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, wa ahlas samawati wal ard, para penghuni langit dan para penghuni bumi, hatta namlati fi juhriha, sampai semut di lubangnya, wa hatal hud, sampai ikan-ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, itu semuanya mendoakan kepada manusia yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut, sampai ikan mendoakan kebaikan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Kira-kira seandainya cuma Allah yang mendoakan sudah cukup atau belum? Cukup. Seandainya tanpa Allah, malaikat, penghuni langit dan penghuni bumi, cukup. Ya ini Allah yang doakan, malaikat doakan, penghuni langit doakan, penghuni bumi mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Banyak dah hadis-hadis yang merupakan keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Wa may yasuddu an sabilillah wa yalumu alal qiyami biwajibi haqqillah illa alladhina sabaqat lahum minallahi alkalimatu bisyaqawati wal khidlan wal khizyi wal hawan. Sesungguhnya tidak ada yang melenceng dari jalannya Allah, dari jalan yang hak, atau meninggalkan kewajiban kepada Allah kecuali orang-orang yang memang sudah datang ketetapan dia orang yang syaqawah, celaka, orang yang mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Wala yatajarradu linushi ibadillah, dan tidak ada yang istilahnya fokus untuk memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Wa da'watim ila babillah, dan mengajak mereka ke pintu Allah, ke jalan Allah. Ilal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bisa'adati wal aman wal fawzi waridwan. Kecuali orang-orang yang telah datang ketetapan dia orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keamanan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika waratsatun nabiyyin. Mereka adalah pewaris para nabi. Wa aimmatul muttaqin. Mereka adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa khiratu rabbil alamin minal mu'minin. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah dari mukmin-mukmin yang lainnya. Ar-rasikhuna fil ilmi, yang mantap ilmunya. Al-mutahakikuna bihaqa'ikil imani wal-iqani wal-ihsan. Orang-orang yang benar-benar tahkik, benar-benar mantap dalam keimanannya, keyakinannya dan keihsanannya. Al-waqifuna ala sarairillahi fi mulkihi min tariqil kashfi wal-iyan. Dialah orang yang sudah mendapatkan satu kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan derajat mukasyafah dan derajat muayanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, beliau Habib Muhammad bin Husain menyampaikan lagi, ada dua golongan. Yang pertama melenceng dari jalan Allah. menjauh dari jalan Allah, kemudian meninggalkan yang wajib, lah itu orang yang ciloko. Golongan yang kedua, ngerjakan yang wajib. Di antara yang wajib apa? Lah memberikan nasihat kepada orang lain, mengajak manusia ke jalan Allah. Lah ini orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung. Lah tinggal kita pilih, kita mau masuk ke golongan yang mana? Kita mau masuk ke golongan yang mana? Mau ke golongan orang-orang yang berpaling atau golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pilihannya di tangan kita. Kenapa? Enggak mungkin kalau orang itu usahanya gimana caranya supaya hamba Allah ini kembali ke jalan Allah, terus kok disia-siakan oleh Allah? Enggak mungkin. Pasti hidupnya akan diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat. Selanjutkan sedikit lagi. Qala Rasulullah SAW, al-khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Rasul mengatakan, semua makhluk ini seperti, ini seperti ya, seperti ini kiasan, seperti anaknya Allah. Dan yang paling dicintai Allah adalah yang bermanfaat kepada keluarga Allah atau anak Allah yang lainnya. Wala yastati'u ahadun ayanfa'a khalqallahi bimithli da'watim ila babillahi. Dan tidak ada satupun yang mampu memberikan manfaat kepada makhluk Allah seperti mereka mengajak makhluk Allah itu untuk kembali ke jalan Allah. Bita'rifim, dengan cara apa? Mengenalkan kepada mereka ma yajibulahu alaihim, apa-apa yang wajib bagi mereka minat tauhid, daripada urusan tauhid, keimanan, wa ta'at, urusan ta'at. Wa tadkirihim bi ayatih, mengingatkan mereka tentang keutamaan Allah atau kekuasaan Allah. Wa ala'ihi, nikmatnya Allah. Wa tabsyirihim bi rahmatih, memberikan kabar gembira kepada makhluk dengan rahmat Allah. Wa tahdzirihim min sakhatihil waqi' lil muta'arridina lahu nal kafirina wal fasikin, dan memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya murka Allah akan didapat oleh orang-orang yang dia itu melanggar aturan Allah sebagaimana orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fasik. Jadi intinya kita semuanya ini harus ada rasa kepedulian. Orang dakwah itu syaratnya harus punya kepedulian yang tinggi baru bisa dakwah. Kenapa kok punya kepedulian yang tinggi? Iya, karena tidak cukup cuma kita yang sholat, tapi ada orang lain yang tidak sholat, gimana nasibnya? Tidak cukup cuma kita yang puasa, kok masih ada orang yang tidak paham puasa? Tidak cukup cuma kita yang rajin ke masjid, kok masih ada orang yang anti ke masjid? Tidak cukup cuma kita yang rajin zikir, kok masih ada orang yang tidak mau zikir? Tidak cukup cuma kita yang datang majelis ilmu, kok masih ada orang yang tidak mau ke majelis ilmu? Dan ini kepedulian yang tinggi inilah yang dituntut dalam semua rangkaian yang saya bacakan tadi. Kita harus ada usaha gimana caranya supaya hambanya Allah itu benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan al-khalqu, makhluk ini seperti anaknya Allah. Dan yang paling dicintai sama Allah itu yang paling manfaat. Bukan yang paling banyak ilmunya loh ya. Bukan yang paling banyak amalnya. Bukan yang paling banyak sedekahnya. Bukan yang paling banyak puasanya. Yang paling manfaat kepada orang lain. Contoh. Saya sholat sama saya menolong orang lain. Menolong orang lain yang hampir, istilahnya hampir jatuh. Mungkin bisa sampai sakit parah kalau jatuh. Lebih afdol yang mana? Sholat atau nolong orang lain? Hah? Nolong orang lain. Bahkan kalau seandainya kita misi sholat, lihat orang mau jatuh, suruh batalkan sholatnya, suruh nolong orang lain itu tadi. Kenapa? Karena sesuatu yang muta'adi, yang dirasakan sama banyak orang, itu lebih afdol daripada sesuatu yang lazim, yang hanya dirasakan pada dirinya sendiri. Kalau saya sholat, pahalanya cuma untuk saya, tapi kalau saya menolong orang lain, manfaatnya juga kepada orang lain. Begitu. Jadi kalau seandainya, ada orang tidak sempat sholat di masjid. Kenapa? Karena kalau dia sholat ke masjid, istrinya, anaknya tidak jamaah. Gimana? Ya lebih afdal ngimami istri dan anaknya ada di rumah. Tapi kalau istrinya bisa jamaah di rumah, tetap bagi dia lebih afdal pergi ke masjid. Jadi sesuatu yang manfaatnya banyak itu lebih afdal. Jadi katakan di sini, orang itu dikatakan afdal ketika dia banyak manfaatnya. Dan yang paling manfaat itu apa? Apa yang paling manfaat? Yang paling manfaat, hadiah yang paling indah yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah, yaitu kita mengajarkan kepada mereka apa-apa yang wajib di dalam urusan agama. Ini hadiah yang paling manfaat. Rasulullah SAW ketika ngutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, pesannya Nabi apa? Indah sekali pesannya Nabi. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, atau dalam riwayat yang lain khairun minad dunya wa ma fiha. Wahai Mu'adz, waktu diutus untuk dakwah, wahai Mu'adz, kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada satu orang aja berkat kamu, karena kamu, karena usaha kamu, maka itu lebih afdal daripada kamu sedekah dunia dan seisinya, lebih afdal daripada kamu sedekah unta merah. Unta merah itu dulu kendaraan yang paling bagus, yang paling mahal. Zaman sekarang apa? Mobil Hammer mungkin, mobil Ferrari. Yang keluaran terbaru yang punya cuma Presiden Amerika. Lebih afdal kita menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada orang lain. Pesannya Rasul sama Mu'adz. Dan pesan ini juga sama kita. Wahai orang-orang yang hidup di zaman akhir ini, sesungguhnya ketika Allah memberikan hidayah kepada orang lain lewat kita, itu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Kita sedekah dunia dan seisinya dibanding orang dapat hidayah karena sebab usaha kita. Tapi ngasih hidayah Allah ya, tapi kita yang mengusahakan, maka itu lebih afdal daripada sedekah dunia dan seisinya. Kira-kira ada yang lebih utama enggak daripada hadis ini? Selanjutnya kalau kita sudah dengar hadis ini, usaha kita apa? Loh, sekarang ini luar biasa loh. Kita mau ngingetkan kebaikan, enggak usah datang ke rumahnya. Kita punya HP, tinggal kirim pesan lewat HP, selesai. Jadi dengan berkembangnya teknologi, yang rusak yo tambah rusak yo akeh. Dulu itu orang mungkin kalau mau maksiat, kalau mau nonton yang tidak benar, mungkin nunggu di kamar, di komputer. Sekarang tidak pakai HP, di masjid aja bisa nonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkembangnya teknologi yang rusak tambah rusak, tapi kita yang senang dengan kebaikan harus tambah kita manfaatkan teknologi untuk menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan pula dalam hadis, afdhalus shadaqah, paling afdhalnya sedekah, ayat ta'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Paling afdhalnya sedekah itu seseorang muslim belajar ilmu terus diajarkan kepada saudara muslimnya yang lainnya. Itu paling afdhalnya sedekah. Nah, makanya jangan sampai kita kehilangan daripada paling afdhalnya sedekah tadi itu. Nah, fungsinya kita belajar ilmu itu apa? Supaya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Maka nanti kita pulang ke rumah, mulai setidaknya keluarga kita dulu kita ajari. Keluarga kita yang kita ajari. Sampaikan tadi dengar pengajian, ustadznya menyampaikan begini, begini, begini. Atau anak kita yang kita ajari. Atau setelah itu mungkin teman kita. Setelah itu mungkin teman ngobrol kita. Setelah itu mungkin teman, kalau bisa kita mewarnai setiap nongkrong-nongkrong atau ngobrol-ngobrol atau jagongan-jagongan yang kita ada di situ, ganti topiknya dengan pembahasan ilmu. Itu luar biasa. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh para ustadz, tidak bisa masuk seperti itu. Dan anda yang kumpul dengan masyarakat umum banyak, nyampaikan ilmu itu mungkin bisa langsung lebih didengar daripada orang harus datang ke masjid. Dan sampainya dakwah, sampainya hidayah Allah ini, kalau sampai pada seseorang, lebih afdal daripada sedekah dunia dan seisinya. Lihat ini yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun anda berada. Dikatakan ilmu itu awalnya asumtu, diem dulu. Datang ini majelis ilmu, diem. Setelah itu, setelah diem, dikatakan dalam ihya, istimak, usaha dengarkan. Diem tidur ya podo wae. Setelah itu usaha untuk mendengarkan ilmu. Setelah istimak, hifdu, menjaga ilmunya. Ada yang menjaga dalam ingatannya, dihafalkan. Ada yang menjaga dengan catatan. Sumal amal, kemudian ngamalkan. Tuman nasir, kemudian menyebarkan. Dan menyebarkan sudah termasuk dalam bagian mengamalkan. Ini tahapan supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Datang ya tanya, datang, diem, kemudian usaha mendengarkan, istimak. Kok pakai bahasa istimak bukan asam'u. Kalau asam'u itu sekedar dengar, istimak itu usaha untuk dengarkan. Makanya beda antara sami' dan mustami'. Ada orang lewat jalan raya sini, jalan depan ini. Dengarkan saya nyampaikan ilmu, sami, dia orang yang dengar. Tapi yang masuk untuk dengar, namanya mustami, ada usaha untuk dengar. Jadi diam, istimak, usaha untuk dengarkan, dan menjaga ilmunya dengan dicatat atau dihafalkan. Kemudian setelah itu, diamalkan ilmunya dan diajarkan kepada orang lain. Ini tahapan di dalam menuntut ilmu. Lalu sudah bisa seperti itu, ya insya Allah barokah. Tidak ada sedekah yang lebih afdol daripada ilmu. Barusan yang saya baca di kitab Ihya tadi sebelum berangkat ke sini, baca kitab Ihya, ada satu ilmu yang insya Allah kalau dibagi, kalau tidak dibagi maneman. Imam Ghazali mengatakan begini, sesuatu yang dicari itu ada tiga macam. Sesuatu yang dicari ada tiga macam. Ada yang dicari karena zatnya. Nomor dua, ada yang dicari karena selain zatnya. Nomor tiga, ada yang dicari karena zatnya dan karena selain zatnya. Tiga macam. Saya terangkan, apa-apa yang dicari karena selain zatnya itu bentuknya seperti uang, kertas, atau dinar dan dirham emas. Uang kertas ini dicari bukan karena kertasnya. Kenapa? Tapi karena dengan kertas ini kita bisa memenuhi kebutuhan. Dicarinya karena faktor yang lain. Benar kan? Dinar emas itu kenapa udah cari? Karena memang Allah menjadikan dengan emas ini orang bisa beli macam-macam. Kalau seandainya Allah punya kehendak lain, ya emas itu sama kayak batu yang lainnya. Akik, ya podo. Dicari kenapa? Bukan karena batunya, tapi karena keindahannya, karena faktor yang lainnya. Itu sesuatu yang dicari karena yang lainnya. Ini tidak mulia, biasa nilainya. Ada lagi yang dicari karena selainnya dan karena zatnya. Contoh, sehatnya badan. Kenapa kok orang tuh sehat badannya? Kalau sehat badannya bisa jalan. Sehat badannya bisa makan enak. Kita tuh makan enak bukan karena makanannya, tapi karena badan kita sehat. Coba sakit gereges untune loro, sakit gigi. Dikasih sate yang paling empuk, enak enggak? Enggak. Kalau perlu yang nyuguhi diajak berkelahi. Tahu orang sakit kok masih kasih makanan kayak begini. Kita tuh bisa makan enak kenapa? Karena badannya sehat. Orang badannya sehat enggak usah sate, makan pecel gitu dok, sudah enaknya luar biasa. Karena badannya sehat. Insyaallah kita jadi orang yang sehat terus. Amin Allahumma amin. Kemudian lanjutnya, yang dicari karena zatnya. Apa yang dicari karena zatnya? As-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi. Di mana kebahagiaan abadi? Ada di akhirat ketika bisa masuk surga, kumpul dengan Kanjeng Nabi dan bisa an-nadzur ila wajhillahil karim dan bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sesuatu yang dicari karena zat-Nya. Maka memang Ghazali terangkan seperti itu. Beliau sampaikan lagi. Nah, kemudian orang bisa dapat kebahagiaan yang abadi, syaratnya gimana? Ya dia harus berilmu, ilmu tentang ibadah dan mengamalkan ilmunya, ibadahnya. Ilmu dan amal syaratnya. Dan amal itu tidak bisa terjadi kecuali karena ilmu. Tidak mungkin bisa sholat kecuali kalau ngerti caranya sholat. Tidak mungkin bisa puasa kecuali kalau ngerti caranya puasa. Tidak mungkin bisa zakat kecuali kalau ngerti caranya zakat. Oleh karena itu, pokok supaya kita mendapatkan kesuksesan yang paling tinggi adalah ilmu. Kunci semuanya adalah ilmu. Dari ilmu baru lahir adanya amal. Ilmu gandengan sama amal baru terwujud cita-cita yang paling sukses, yaitu bahagia dunia akhirat. Kaya sama bahagia dunia akhirat, lebih afdol yang mana? Lebih tinggi yang mana? Bahagia dunia akhirat. Makanya yuk, untuk kita semua, untuk saya dan untuk jenengan semua hadir, untuk yang menyaksikan lewat live streaming, jadikan kita orang yang punya usaha untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan wasiatnya orang-orang yang soleh, kalamnya orang-orang yang soleh. Kenapa? Kita usaha, siapa tahu ada orang yang baca. Dengan dia sekedar membaca itu dibuka hatinya dan kita mendapatkan pahala dan tercatat sebagai orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sedekah yang lebih bagus. Ya duit ya perlu, untuk makan ya perlu, tetap saya tak sedekah ilmu, enggak usah sedekah duit ya jangan. Tetap sedekah duit ya penting, tapi jangan lupa sedekah ilmu ini adalah afdhalus sedekah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dan kita bisa mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Kalau ada yang mau nanya silakan. Monggo. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Beb. Tentang ulasan yang baru saja kita dengarkan, bahwasanya kita harus punya rasa kepedulian terhadap ilmu. Tapi ada kendala, ada fenomena di masyarakat sekitar saya bahwa sukanya itu menyepelekan. Jadi ketika kita mau bicara suatu hal yang benar, suatu ilmu yang benar, itu tidak ada efek apa-apa biasanya, seperti itu yang pertama. Yang keduanya, dari diri pribadi itu kadang, apakah saya termasuk orang yang kena tipu daya setan tadi? Misalnya saya merasa saya bukan ahli ilmu dan saya jarkoni, iso ngajari reso nglakoni, seperti itu. Jadi kadang saya berpikir saya bukan apa-apa, saya belum cukup untuk menyampaikan ilmu itu, betapapun kecilnya ilmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbeda dengan bahasan, yaitu suatu ketika kita diperingatkan oleh orang yang lebih tua, lebih mampu, lebih berilmu. Ada seseorang yang datang ke masjid. Si orang ini muazin, biasa azan subuh. Tapi setelah azan itu diberitahu sama orang tua tadi, "Le, kalau azan kamu harus sholat sunat dulu, sholat tahiyat al masjid, sholat wudu." Padahal di jam itu sudah masuk waktu subuh. Itu yang lebih utama yang mana? Dua pertanyaan itu, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti posisi duduk ini. Jadi gini, kita memang lihat, terutama kemarin ya, kemarin waktu usum kurban itu, benar-benar istilahnya saya ngelihat ternyata banyak orang yang gak ngerti, tapi gak tahu kalau dirinya gak ngerti. Ya lo disampaikan misalkan begini, sampaikan ini kulit tidak boleh dijual. Ya dari dulu sudah gini kok, ngapain tidak dirubah? Nah, itu seperti itu. Kenapa harus dirubah? Dulu kan sudah begini. Nanti juga misalkan ada biasa utang sama bank apa? Bank pelcet ya? Bank detail. Bank detail. Nanti dia omong itu enggak boleh riba. Tetap ngel. Dari dulu kita sudah begini kok. Kenapa harus diingatkan? Nah, itu termasuk penyakit manusia zaman sekarang. Orang itu ada yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Ini orang alim. Kamil, sempurna, diikuti ini. Ada lagi orang tahu, tahu dia, tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Diingatkan, dia lupa mungkin. Ada lagi orang tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang yang murid, minta petunjuk ini, dikasih petunjuk. Ada lagi orang tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Misalnya isinya kalau bahasa kerennya gajulan wae istilahnya, tapi bukan terus-terus dipraktekkan terus gajul-gajulan goro-goro kulo nggih. Jangan. Maksudnya apa? Orang seperti ini sampaikan yang hak. Sampaikan yang hak. Tugasnya kita tuh nyampaikan, memberikan hidayah itu tugasnya Allah. Sampaikan aja yang benar, begini caranya, begini, begini, begini. Dia mau terima, enggak mau terima, terserah. Begitu tugas kita ini cuma nyampe kan. Tugas kita itu bukan menjadikan orang itu harus berubah, enggak bisa. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Long Allah tuh ngomong sama Kanjeng Nabi, ya Muhammad, sesungguhnya kamu enggak bisa ngasih hidayah pada orang yang kamu cintai, enggak bisa. Yang ngasih hidayah itu Allah. Kita pun juga sama, apalagi kita. Tugas kita menyampaikan yang hak. Sampaikan yang benar. Kemudian kalau orang mau terima, alhamdulillah. Kalau dia enggak mau terima, ya sudah. Yang jelas tanggung jawab kita menyampaikan sudah kita sampaikan. Terutama kalau berhubungan dengan hal yang penting ya. Seperti ada orang yang meninggalkan sholat. Karena meninggalkan suatu satu kemaksiatan yang efeknya bukan cuma kepada pelakunya, tapi kepada sekitarnya. Atau ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu efeknya bukan cuma ke pelakunya, tapi juga ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu usaha kita mungkin agak kenceng lah. Hari ini belum didengarkan, besok mungkin ada kesempatan, sampaikan lagi. Belum didengarkan, ada usaha kesempatan, sampaikan lagi. Tapi dalam hati tetap juga kita harus yakin bahwasanya tugas kita menyampaikan, yang memberikan hidayah adalah Allah. Dan usaha kita untuk jadi orang yang memberikan hidayah, tentunya jadi usaha yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan sampai tertipu dengan tipu daya setan tadi itu. Belum ngamalkan kok. Kamu tuh dulunya siapa kok berani nasihati? Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, itu sampaikan aja. Kenapa orang itu enggak dilihat dari masa lalunya, enggak dilihat dari dia ustaz atau bukan, tapi urusannya hak, ya sampaikan yang hak. Insyaallah berkat kita nyampaikan yang hak, Allah menjadikan kita juga bisa mengamalkan yang hak. Insyaallah begitu. Dan yang kedua, muadzin ditegur ya, masuk masjid itu suruh sholat sunnah dulu, baru adzannya. Memang sunnahnya kalau ke tempat adzannya harus lewat masjid, ya benar sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Yang singkat aja, kalau memang waktu sudah mepet, yang singkat aja, yang wajib-wajib dok. Fatihah, untuk sampai surat, langsung ruku. Itu tidak gitu aja. Ketika kan waktunya tidak butuh waktu yang lama kan. Setelah itu adzan. Bukan wajib, tapi sunnah. Itu adzan. Tapi kalau mepet banget misalkan. Atau ke tempat adzannya tidak harus lewat masuk dalam masjid. Lewat luar aja bisa. Ya berarti adzan dulu. Setelah itu kalau masuk ke masjid, baru sholat tahiyatul masjid. Gitu mungkin. Ada lagi? Silakan. Monggo. Mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai amalan yang boleh ataupun tidak boleh bagi wanita yang haid. Pernah ada pertanyaan mengenai wanita yang sedang haid itu boleh membaca rotib ataupun tidak. Terus ini ada bertanya pada salah satu ustaz itu jawabannya boleh membaca rotib karena rotib itu kan bentuk zikir. Terus ada ustaz yang lain lagi boleh membaca rotib asal pada bacaan Al-Qur'an itu kita tidak usah mengucapkan tapi diucapkan dalam hati saja. Nah, ini yang harus kita kerjakan itu yang mana, Beb? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas itu diharamkan beberapa perkara. 10 perkara itu yang diharamkan. Dan salah satu di antaranya qiraatul Quran. Ini juga bukan hanya untuk perempuan yang haid ya. Orang laki-laki yang junub juga sama. Sedang dalam keadaan hadas besar. Perempuan yang sedang dalam keadaan hadas besar pun juga sama. Itu diharamkan membaca Al-Quran. Lalu kalau membaca rotib bagaimana? Nah, jadi baca Al-Quran itu kalau memang niatnya biqasdil qiraah, niat untuk membaca Qurannya enggak boleh. Junub atau haid kok ngaji? Enggak boleh. Tapi kalau dia ceramah kemudian ada ayat Quran yang disampaikan, boleh. Kenapa? Bukan baca Quran tujuannya, tapi ceramah. Kalau dia baca zikir-zikirnya, umpama zikirnya ada ayat Qurannya. Kayak ada zikir tertentu kan dari ayat Quran kan? Itu. Itu gimana? Duduk dari Quran. Kalau niatnya bukan Qurannya, boleh. Lalu ketika rotib gimana? Lah ketika rotib dipisah. Yang awal tuh yang wa illaha hadun nabiy atau untuk sampai yang Al-Fatihah, Al-Fatihahnya itu jelas qasdul qiraah atau niat menggadaikan bacaan Fatihah, jangan dibaca. Jangan dibaca. Atau kalau membaca boleh. Tapi bacanya mingkem. Lidah enggak gerak. Mingkem ngene. Maca dalam hati, boleh. Baca dalam hati itu boleh. Ya, untuk yang rotib gimana? Ya itu tadi, pakai jalur yang lebih aman tadi itu aja. Ketika ayat Al-Qur'an kita yang Fatihah atau yang nanti ada kulullah ayat kursi, kulullah ahad, kemudian kulullah berabil fak, kulullah berabil nas, tetap kita baca, tapi ya itu tadi, mulutnya mingkem, punya mingkem, jadi membacanya di dalam hati, jangan dilafatkan. Mungkin jalur amannya begitu. Dan juga ulama yang mengatakan, terutama juga kalau perempuan yang hafidhah, kalau selama masa haid atau selama masa nifas nggak baca Quran, apalannya bisa bahaya. Dan untuk yang seperti itu dikasih udzur, tetap boleh bagi dia membaca Al-Quran. Jelas ya? Ada lagi, silakan. Monggo, kalau ada yang menanya lagi. Lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bib, ini masalah pekerjaan. Ini ada seseorang, dia dipasrahin untuk pegang suatu rumah. Habis itu sama atasannya tuh dikasih tahu kalau ada barang-barang minus itu suruh bayar. Yang penting intinya tidak ada barang selisih. Ya, tapi di sisi ada pernah ada kejadian tanpa disengaja pun itu tanpa disengaja ada barang plus. Nah, tadi ada sesuatu makanan yang plus, tapi itu tanpa disengaja. Apakah itu boleh dimakan atau hukumnya gimana? Gimana? Dikasih pekerjaan apa? Jadi ada seseorang itu sama bos dipasrahin untuk pegang rumah makan. Rumah makan? Rumah makan. Habis itu dia ada hitungannya, jadi ada perinciannya. Dan jika pada suatu saat itu terjadi barang atau bahan minus, selisih kurang itu disuruh bayar. Jadi kalau seandainya dilihat, jadi dilihat ternyata stoknya sama penghasilannya kurang gitu. Iya, jadi ada perinciannya, jadi barangnya yang datang habis itu dijual itu tidak sesuai, jadi kurang. Jadi menurut hitungan dari bosnya itu kurang. Habis itu disuruh bayar. Ini yang di pasar ini yang disuruh bayar. Iya. Terus? Terus pada suatu saat, ya pas pada saat penjualan itu tiba-tiba ada barang plus. Jadi ada plus barang. Apakah itu boleh dimakan atau itu hukumnya gimana jadi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk urusan ini semua jawab soalnya kurang lebih ya. Jadi gimana? Dia di pasar rumah makan kok ada barang plus? Ya tentunya barang plus itu bukan barangnya dia. Barang plus itu bukan barangnya dia. Jadi kalau dimakan tanpa seizin pemilik barang tersebut, yang beli kan bosnya kan? Bosnya boleh ada plusnya. Terus kok dia makan, maka ya hukumnya haram. Ya boleh. Kenapa? Karena itu bukan barangnya dia sendiri. Enggak boleh dimakan. Itu mungkin. Ada lagi? Silahkan. Yang lainnya. Ya, monggo. Mic. Nih, di depan. Nak. Terkait dengan tipu daya setan tadi, dikatakan tipu daya ini tentunya kan yang ditipu kan tidak tahu. Nah, di sini ada beberapa hal yang terjadi kan. Katakanlah saya ditipu, ini otomatis yang tahu kan orang lain. Begitu juga nanti yang terjadi pada orang lain yang ditipu, yang tahu saya katakan. Ini bagaimana? Ketika menyikapi orang itu ditipu, terus kita ingatkan, tapi dia tidak bisa menerima atau caranya misalnya kembali ke kita, kita diingatkan, tapi di situ kita punya ilmu-ilmu yang kita merasa itu tidak ditipu, tapi orang lain melihatnya itu ditipu. Ini gimana menyikapi? Terima kasih. Ya. Ini ditipu setan atau ditipu orang ini? Ditipu setan. Ditipu setan. Ah, iya. Jadi gini. Jadi ada orang yang terkena tipu daya setan tadi umpama ya. Tipu daya setan itu macam-macam. Itu satu kitab itu kalau mau dirangkumkan aja panjang sekali itu, macam-macam tipu daya. Ada peraliran, bahkan peraliran itu ada tipu dayanya. Aliran yang anti sahabat Nabi tipu dayanya begini. Aliran yang anti keluarga Nabi tipu dayanya begini, macam-macam. Aliran yang cuma ngandalkan akal tipu dayanya begini itu ada macam-macam. Sekarang bagaimana ketika kita menyampaikan kepada seseorang, sesungguhnya pemahaman yang dia miliki itu bagian dari pemahaman yang hasil tipu daya setan. Hasil tipu daya setan. Gimana? Tentunya untuk penanganannya setiap kasus berbeda. Kalau seandainya kasus tipu daya setannya umpama, dia merasa beramal itu harus banyak. Lebih baik banyak tapi enggak istiqomah daripada sedikit tapi istiqomah, berpendapat seperti itu. Husul duha itu ya 8. Seminggu sekali enggak apa-apa daripada cuma 2 sedikit umpama. Kan pemahaman yang keliru kan? Nah, sampaikan itu dengan cara, pertama dengan tentunya ya, yang penyampaian itu dengan cara yang sehalus mungkin. Sehalus mungkin. Dan terangkan bahwasanya amal itu yang paling bagus yang istiqomah. Ini ada dalil hadisnya Nabi begini. Khairul a'mali ma dawama sahibuhu alaih wa in qalla. Amal yang paling baik itu yang bisa dilakukan secara istiqomah, sekalipun cuma sedikit. Sekalipun cuma sedikit, tapi bisa istiqomah, itu yang paling bagus. Atau mungkin tipu dayanya urusan tadi. Enggak usah ngaji. Kalau kamu ngaji nanti tahu yang harus kamu lakukan. Kan lebih enak enggak tahu. Enggak usah ngaji sekalian. Gimana yang model begitu? Sampaikan. Justru kamu enggak tahu sedangkan kamu hidup di kalangan banyak ulama, enggak bisa jadi uzur. Kalau ternyata nanti sholatmu dilihat ada di akhirat, ternyata sholatmu enggak benar, enggak bisa. Saya enggak tahu kok, enggak bisa. Tetap salahkan. Kenapa kamu enggak belajar? Tentunya dalam setiap kasus tipu daya ini, cara penanganannya berbeda. Coba cari tipu dayanya di sisi apa? Kita cari kesalahannya, pemahamannya di sisi ini. Sampaikan, kamu salah dalam pemahaman ini. Nanti kadang orang itu ya balas ngoreksi kita kadang-kadang. Loh, kamu juga begini, enggak ada masalah. Tapi memang kita salah, ya kita dikoreksi. Bagus, kita terima kasih kepada yang ngoreksi. Koreksi kita. Tapi yang jelas, tugas kita tadi itu ya, tugas kita menyampaikan. Mau orang nerima penyampaian kita mau dia enggak nerima penyampaian kita atau mungkin malah anti dengan penyampaian kita, itu kembali ke pribadi orang tersebut. Terus kita sampaikan dan usaha menyampaikannya dengan cara yang paling baik, cara yang paling santun dan cara yang paling halus, insya Allah gitu. Jelas sih. Orang lain yang ke kita. Jadi mungkin ada pemahaman kita yang salah. Coba kita koreksi juga. Salah atau enggak kita? Memang pemahaman kita salah, ya harus kita rubah. Sekalipun mungkin itu hal yang kita pahami selama bertahun-tahun. Kalau memang ternyata itu salah, ya kita rubah sesuai dengan yang hak. Tapi tetap pelajari juga. Jadi juga yang salah apa? Dan kita tanya, kita tuh mungkin juga bertanya. Saya ini selama ini memahami seperti ini benar atau salah? Dan saya pahami seperti ini benar, ya alhamdulillah akan saya teruskan. Tapi kalau yang saya pahami salah, ya saya akan berubah ke, menuju kepada pemahaman yang benar. Gitu mungkin. Ada lagi? Monggo, ya. Ya, nanti setelah yang ini ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, saya menanyakan, kalau kita menghadiri pernikahan orang murtad itu gimana, Bib? Pasangannya itu berganti agama. Menghadiri pernikahan orang yang murtad ya. Atau orang yang kafir, gimana? Enggak ada masalah menghadiri pernikahan itu boleh selama di situ enggak ada kemaksiatan. Kalau di situ ada pemain maksiat atau minum-minuman keras yang enggak boleh datang. Selama diundang gitu aja enggak ada masalah. Tetap boleh menghadiri, tetap hukumnya boleh. Monggo. Belakang. Mas, begini Beb, ini mengenai kita bekerja dalam sebuah perusahaan, terus kita itu dituntut untuk membuat data yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena apa? Karena perusahaan tempat kita bekerja ini mau diadakan misalnya audit. Jadi kita kan harus bikin sesuatu laporan yang akurat, yang sesuai yang diminta oleh tim audit tersebut. Yeah. Apabila kita tidak melakukan ataupun membuat data-data yang anggap saja palsu ini, nanti dikhawatirkan ini akan berakibat pada perusahaan juga dan juga pada karyawan. Masalahnya mungkin tim audit ini tidak menerima apa yang kita lakukan. Nah, kita melakukan hal seperti ini tuh boleh atau tidak, atau ada manfaatnya atau tidak begini? Oke. Terima kasih. Jadi berhubungan dengan pemalsuan data, resikonya kalau nggak diterima sama tim audit tuh gimana? Enggak, kalau seandainya hasil laporan yang asli enggak diterima sama tim audit, resikonya perusahaan akan ditutup. Nah, tetap kalau tetap yang hak tuh harus disampaikan, soalnya yang hak harus disampaikan yang hak. Coba bayangin kalau seandainya perusahaan itu umpama, jadi ini harus dipelajari juga detail ya kasusnya. Itu kenapa kok harus kita ngubah laporan tuh? Apakah ada hak orang yang diambil atau ada menutupi sesuatu atau apa? Kalau memang itu pokoknya mengikhbar bighairil waqi, menyampaikan sesuatu yang enggak terjadi termasuk bentuk kedustaan. Dan hukumnya maksiat. Wal i'anah al maksiyah, maksiat. Orang menolong kepada kemaksiatan, maka hukumnya dia juga berbuat kemaksiatan yang sama. Ya tetap hukumnya bentuk pemalsuan data, bentuk pemalsuan data. Sebagaimana yang saya pahami ya, tidak memahami detailnya itu gimana. Memahami detail itu gimana? Apakah mungkin perusahaan mungkin juga dicurangi atau gimana? Wallahu alam, saya nggak tahu. Bentuk yang saya pahami, kita memalsukan data, menunjukkan sesuatu data yang enggak sesuai dengan aslinya, apalagi itu berhubungan dengan uang. Jadi pokoknya kalau urusan yang sifatnya duit atau kerjaan, tolong cari yang paling halal dah. Kenapa? Soalnya itu dimakan. Dimakan sama kita dan dimakan sama keluarga. Cari yang benar-benar halal. Kenapa? Supaya barokah. Supaya barokah. Jadi kalau seperti itu, ya dari pemasukan data, ya hukumnya haram. Hukumnya haram. Mungkin saya tambah dikit ya, sebagai penutup. Ini sudah sesi tanya jawab ditutup ini. Yang tadi saya baca di kitab Ihya tadi sore. Jadi dikatakan di situ Imam Ghazali, sesungguhnya orang itu nih, tadi bekerja dari kitab Ihya-nya. Senin sore itu kita ada kajian kitab Ihya di Bustanul Asyikin, gedungnya Pepsah itu. Jadi orang itu kadang-kadang dalam pekerjaannya, kadang-kadang dalam perdagangannya dia hianat. Hianat apa umpama? Muji barang dengan kelebihan yang kelebihan itu enggak ada. Atau menutupi aib barang itu. Barangnya semestinya ada aibnya tapi ditutupi. Ini itu termasuk bentuk khianat. Bentuk dia mengkhianati rekan atau lawan dagangnya atau lawan kerjanya. Gimana dikatakan oleh Imam Ghazali, diceritakan bahwasanya orang yang dia usaha dan diusaha itu ada bentuk-bentuk pengkhianatan, muhiqqat minhul barakah, dicabut barokahnya. Terus dari cabut barokahnya bisa hancur dalam jangka waktu yang sekejap. Set langsung entek bisa. Dicontohkan di situ ada orang punya usaha waktu itu sapi. Ini bukan kembali, ini bukan nyinggung masalah audit tadi bukan ya. Ada orang itu punya usaha sapi. Dia jual susu sapi, tapi susu sapi ya dicampur sama air. Suatu ketika terjadi banjir daerah itu, yang kena cuma sapinya tok. Yang lainnya sapinya, tonggonya aman, cuma sapinya dia yang hilang. Karena terseret banjir tadi itu. Ya, itu Imam Muslim mengatakan bahwa sesungguhnya rezeki kita enggak mungkin nambah karena kita khianat, dan rezeki kita enggak mungkin kurang karena kita sedekah. Orang yang ngukur banyaknya duit cuma karena nominalnya, yang enggak mungkin percaya dengan hadisnya Nabi. Mana kosomal min sodakotin, enggak mungkin kurang harta karena sodakoh. Beliasdat akan tapi malah tambah. Kalau diukur nominalnya enggak mungkin percaya sama hadisnya Nabi. Enggak kurang gimana loh, tadi 100 ribu sodakahkan 50 ribu, tinggal 50 ribu kok enggak kurang, tetap kurang. Kalau yang diukur itu cuma nilai nominalnya, ya enggak percaya dengan hadisnya Nabi. Tapi yang diukur nilai barokahnya. Kenapa? Sedikit sekali, tapi barokah. Itu akan menghasilkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Banyak, tapi enggak barokah, bentar lagi habis dan menghasilkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Wal iyadu billah min ta'lik. Makanya untuk urusan kerjaan, semua yang mungkin bergelut dalam bisnis atau apapun juga, cari yang benar-benar halal. Lebih baik selamat agama, untung dikit tidak ada masalah, daripada untung banyak tapi agamanya enggak selamat. Wal iyadu billah min dalik. Zaman sekarang ini wasiat terakhir, wasiat yang saya dapat dari orang soleh. Di zaman akhir ini, takutlah kamu rugi akhirat sebagaimana para pecinta dunia takut apabila rugi dunianya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Annallaha yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Wifakina wa iyakum fiddin wa alimna wa iyakum muta'wil wa dina wa iyakum ila sabai sabil. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu rabbil alamin bi siril Fatihah. Amin. Permohonan Fatihah untuk anak dari teman kita. Rami nama panjangnya apa? Mukarrami. Mas Mukarrami. Barusan beliau menjadi seorang ayah. Anaknya dikasih nama Muhammad Husin Al-Fatih. Insyaallah menjadi anak yang soleh, jadi anak yang manfaat, di dunia dan di akhirat menjadi anak-anak min ahli salah, min ahli ilim, min ahli dzikir, min ahli al-haq, wa min ahli sunnah wal jamaah. Wa alaman nahbibuna alif mitli hadhi da'wat wal munasabat wa illa khadudin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyati, wa tajawaz an khati'ati wa zalati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fi ma madha wa ma yati, waktubni fi diwani sadati, usluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq, raghibun fi ridhaq, mustaslimun liqadhaq, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhikni bi asfiyak, wa sallallahu ala sirina Muhammadin, wa ala sabi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, wa lafu minkum, wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.